Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau minta nasihat Ustaz, bagaimana caranya menasihati istri yang pelit? Istri ana insya Allah tidak pelit ini ya. Bagaimana caranya, ada di belakang itu. Jadi bagus juga ini pertanyaan. Tapi ini pertanyaan bukan ana Ustaz, dari ikhwan ini. Oh bukan. Nah istri ana ada di belakang, dipikir ana yang bertanya. Oh. Ini jujur, ini pertanyaan orang lain. Masya Allah. Nanti sampai di rumah ana gak dikasih makan, gawat. Bagaimana caranya menasihati istri yang pelit dan tidak mau bersedekah? Terus kalau disuruh sholat selalu menunda-nunda. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana takut kalau terlalu keras tulang rusuknya patah. Syukron. Masya Allah. Iya iya. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan khuliqatil mar'a min dhila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan dia tetap akan bengkok. Terus gimana? Fastamti wa fihinna al-iwaj. Ya udah kau senang-senang dengan kau sadar ini bengkok. Artinya kita gak boleh meminta istri itu harus lurus. Gak bisa, memang kayak gitu dia. Sekali-kali kita luruskan dia balik lagi ya. Memang seperti itu kehidupan. Bagaimana sekarang memberikan nasihat kepada istri yang pelit? Suami harus pandai bersedekah. Artinya suami ini berusaha kalau punya rezeki ngomong sama istrinya. Dek, ini buat kau hadiah, yang ini buat sedekah. Mulai istri kita dididik sedekah. Bukan dengan uang dia. Karena ada sifat kikir itu yang bawaan keluarga. Artinya keluarga ini semuanya pelit. Terkenal itu ada seperti itu. Memang ya mau gimana lagi? Ada anak yang lahir pelit, ada. Dari kecil kalau punya sesuatu, Masya Allah. Gak mau ngasih sama yang lain. Tapi ada anak-anak yang lahir Masya Allah. Ibunya sampai marah-marah sama dia. Itu kue di rumah dibawa keluar. Kasihin teman-temannya. Nah ada yang seperti itu. Jadi memang akhlak ini ada yang terwarisi, ada yang bawaan lahir, dan ada yang karena faktor lingkungan. Mungkin istri antum hidup di lingkungan yang pelit. Sekarang antum perlu merubah lingkungan itu. Antum jangan maksa dia sedekah dengan uang dia, tapi sedekah dengan uang antum. Antum kasih hadiah, antum kasih setiap ada rezeki, dek aku titip sama kau 200 ribu nih tiap bulan buat sedekah. Kau mau ngasih apa aja, faktor. Sehingga dia nanti terbiasa. Kok enak ngasih ya tadi ya, tapi ngasih pakai duitnya suami gitu. Nanti lama kelamaan, mudah-mudahan dia terbiasa. Insya Allah, ini berkaitan dengan masalah sifat pelit itu. Ala bisa karena biasa, insya Allah. Adapun berkaitan dengan sholatnya, ya harus sering diingatkan istri itu. Kadangkala terus terang, istri banyak kita itu sibuk di rumah. Dia harus ngurusin anak, harus masak, macam-macam. Sehingga rumah belum beres, jam sudah jam 1. Setengah 2, udah masuk sholat duhur. Kadangkala dia merasa, ya Allah kerjaan rumah belum selesai. Akhirnya dia mau menyelesaikan pekerjaan rumah, sholatnya tertunda. Katakan kepada istri, dek rumah kotor gak apa-apa. Asalkan engkau sholat tepat waktu. Nah, insya Allah rumah kotor terus. Tapi enggak, insya Allah enggak. Mudah-mudahan pelan-pelan lah seperti itu. Kemudian kalau antum sholat berjamaah di masjid, lelaki diperintahkan sholat berjamaah di masjid, pulang sholat sunnahnya di rumah. Supaya istri itu lihat antum sholat. Mau enggak mau dia, ya Allah suamiku sholat sunnah, aku wajib aja belum. Dia sudah sunnah, aku wajib aja belum. Ini termasuk pembelajaran dengan contoh. Daripada ngomong terus antum, capek ngomong terus seperti itu. Kemudian sekali-kali istri antum bawa ke kajian. Ada yang wanita yang enggak mau. Aduh enggak, aku malas ikut kajian. Ngomong, dek itu semuanya pada pegang istri. Masa ana pegang siapa ana? Kalau enggak pegang kau gitu kan? Oh iyalah, insya Allah dia mau ikut kajian. Sekedar untuk dipegang tangannya. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu, dapat kajian. Dan dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib.